Bayangkanlah jika bumi ini tak dapat lagi bisa kita tinggali. Dapat lagi bisa kita tinggali. Kemana lagi kita mencari tempat menjalani sisa hidup ini? Masihkah kita miliki hati untuk peduli akan dunia ini? Sampai kapan kita akan berdiam diri? Jangan sampai mati.